Kita lanjutkan. Recording in progress. Nasihat Syekh Mukbil bin Hadi Anwari rahmatullahi alaihi terhadap penuntut ilmu. Di mana kita telah sampai pada poin yang ke-9 dari nasihat-nasihat beliau yang sangat berharga. Siapa yang menyebutkan dari awal sampai akhir? Sampai poin yang ke-8. Poin yang pertama siapa yang sebutkan? Ayo. Al-ikhlas, al-amal, memurnikan amalan lillahi ta'ala, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ahsanta. Berikutnya, ahsanta, sabru ala tahsilil ilmi, bersabar dalam mengumpulkan ilmu. Wa mudhakaratihi wa riayatihi wa siyanatihi wa tablighihi, dan juga yang berkaitan dengannya, dari mengulang-ulangnya, memberikan perhatian dan penjagaan terhadapnya, serta menyampaikannya, mendakwakannya. Ahsanta. Yang ketiga, ahsanta, taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, fadl, istimrar, wal mudawamah ala talabil ilm, terus menerus dan berkesinambungan dalam menuntut ilmu. Berikutnya, yang kelima, fadl, tawadhu, rendah diri karena Allah dan meninggalkan sikap sombong dan angkuh, takabur. Ahsanta. Berikutnya, mensyukuri gurunya yang telah memberinya faedah, dan juga mendoakan kebaikan untuknya, serta mendoakan rahmat untuknya. Berikutnya, ahsanta, menjauh dari ahlul bid'ah dan kitab-kitab mereka, dan juga ulama su', masuk dalam ahlul bid'ah. Ulama su', dia ulama tapi pengikut hawa nafsu dan pembela bid'ah, dan dari kitab-kitab mereka. Ahsanta. Berikutnya, yang terakhir kita ambil, fadl, ahsanta, al-hirs ala mujalasati salihin wa ahli al-fadl, berantusias dan bersemangat untuk menghadiri majlis-majlis orang-orang yang soleh dan orang-orang yang memiliki keutamaan, berteman dengan orang-orang baik. Ini semua sangat mendukung dan membantu seseorang untuk bisa istiqamah di atas menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan menggapai kesuksesan dan keberhasilan dalam perjalanannya menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk poin yang ke-9, al-muhafazatu alal waqti was-sihhah, menjaga waktu dan kesehatan. Ini juga sangat mendukung bagi seseorang untuk istiqamah dan sukses dalam perjalanannya menuntut ilmu adalah menjaga waktu dan menjaga kesehatannya. Di mana berapa banyak orang yang memiliki waktu luang, namun ketika dia sakit, dia pun tidak sanggup untuk fokus dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang seseorang memiliki kesehatan namun mendapatkan kesibukan dan sempitnya waktu, sehingga dia pun tidak juga sanggup untuk melanjutkan perjalanannya dalam menuntut ilmu. Namun kapan terkumpul dua perkara tersebut, waktu luang dan kondisi sehat, maka telah terkumpul baginya kesempatan emas yang sepantasnya untuk dia tidak menyia-nyiakannya. As-sehatu wal faragh, yaitu masa sehat dan waktu luang. Masa sehat, kondisi sehat, dan waktu luang. Dan terkadang seseorang punya waktu luang dan kondisi sehat, namun dia cari kesibukan sendiri. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Kalau ditanya, saya sibuk, tapi kesibukan yang dia cari sendiri, bukan sesuatu yang mulji yang mengharuskan dia. Dimana apabila seseorang qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia punya cukup. Apabila dia mau qanaah, hidup sederhana, hidup seadanya, dan bersabar sebagaimana dahulu para salaf dan dahulu para imam bersabar di atasnya, sebenarnya ada, hanya saja masih kurang ini, masih kurang itu, masih kurang ini. Akhirnya dia pun mengakunya tidak ada waktu, padahal dia yang memenuhi waktunya dengan sesuatu yang tidak lebih berharga dibanding ilmu yang bermanfaat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang hanya alasan mengatakan saya tidak punya waktu. Nah, atau dengan taswilat syaitan dan rayuan syaitan, sehingga dia pun menyibukkan diri dan menghabiskan waktunya pada perkara-perkara yang bisa jadi dia akan menyesalinya di akhirat kelak. Dan dia pun mengatakan laitani, duhai kiranya dulu saya memanfaatkan waktu tersebut dengan perkara yang jauh lebih berharga dan lebih bermanfaat daripada istighfar minal amwal, yang memperbanyak dari harta atau dari perkara-perkara yang sebenarnya bisa dia bersabar darinya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian berbanyak-banyak hingga kalian pun mengunjungi kuburan. Qala faqad rawal Bukhari fi sahihihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Telegrafkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Syekh Muqbil Al-Wadi rahmatullah alaih, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua nikmat yang maqbun, ghaban, merugi. Dan asal kata ghaban adalah seseorang datang ke pasar dengan membawa dengan barang mahal tapi dijual dengan harga murah, yaitu merugi, bangkrut. Pada keduanya, kebanyakan manusia ghaban, tertipu dan merugi padanya, yaitu as-sihhatu wal faragh, masa atau kondisi sehat dan waktu luang. Dia sehat, dia punya waktu luang, tapi dia bayar, digunakan itu untuk membeli sesuatu yang sepele dari matamiud dunyawiyah, dari perkara-perkara keduniaan yang sementara, yang sedikit, yang seandainya dia gunakan untuk perkara yang lebih berharga, yang lebih bermanfaat, yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu, dengan ibadah, dengan memurojai ilmunya, itu jauh lebih baik dan dia tidak akan goban pada kesempatannya tersebut. Jadi manusia Allah Subhanahu wa taala berikan waktu luang dan sehat. Cuma jangan sampai dia goban, rugi. Yaitu dia gunakan waktu sehat dan waktu luangnya tersebut untuk perkara yang sia-sia, untuk perkara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Maka dia goban ketika itu. Dan dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat tersebut. Arudna yawma idzin anin na'im, benar-benar Kalian akan ditanya pada hari tersebut dari kenikmatan-kenikmatan. Demikian dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami, juga sahabat selainnya dalam Sunan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba', tidak akan ranjak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya dari empat perkara. An umrihi fi ma afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan, tanya. Nikmat tersebut akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia hasilkan dan ke mana dia salurkan. Wan ilmihi fima amilah, dan tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan dari ilmu tersebut. Wan jasadihi fima ablah, dan tentang jasadnya kepada mana dia habiskan. Nah, ini sama dengan apa yang kita sebutkan tadi, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia telah memiliki jawaban yang menyenangkannya ataukah jawaban yang membuatnya sedih dan menyesal dan menggigit kedua jarinya atau kedua tangannya disebabkan penyesalan yang sangat ketika dia menyanyiakan kesempatan-kesempatan emas tersebut kepada perkara yang sepele, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat, atau perkara yang sedikit yang tidak berharga di hari kiamat kelak. Maka hendaknya kita introspeksi diri, melihat kondisi dan keadaan kita. Kita yang paling tahu tentang kondisi keadaan kita, maka lihatlah apakah kita telah memanfaatkan kondisi sehat dan waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ataukah kita termasuk dari orang-orang yang menyia-nyiakannya, yang menggunakannya dan menghabiskannya pada perkara yang tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat kelak. Ini perkara yang penting, memanfaatkan kesempatan emas dari waktu masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum datang masa sakit, selama masih hidup sebelum meninggal, masa renggang dan kelapangan sebelum datang masa kesempitan, masa sehat sebelum masa sakit, dan seterusnya. Sebelum datang al-hadis semakna hal tersebut. Qala, nasihat yang ke-10, al-ihtimam bil lughatil arabiyyah, memberikan perhatian terhadap bahasa Arab. Nah, ini termasuk perkara yang penting bagi penuntut ilmu ajam ataupun Arabi atau terlebih lagi ajam. Arabi saja butuh dia untuk memberikan perhatian tentang bahasa Arab, terutama di masa-masa yang telah bercampur bahasa, berbeda di zaman sahabat dahulu, mereka lahir dalam keadaan Arab Fushah. Dan bahasa mereka irtijali, memang dari tabiat dan asalnya, dan belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa lainnya. Berbeda ketika telah terjadi futuhat, yaitu kemenangan-kemenangan sehingga didapati dari gonima atau tawanan, harta rampasan dari ajam, bercampur dengan Arab dan bergaul dan ada bahasa, akhirnya mulai berubah. Mengapa kita butuh memberikan pembahasan atau perhatian terhadap bahasa Arab? Karena Al-Quran dan Sunnah datang dengan bahasa Arab, Quran dan Arabiyah. Dia adalah Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bahasa Arab yang dengannya kita bisa memahami maksud dan tujuan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian aqwalus salaf, ucapan para salaf ridwanullahi alaihim, yang dengannya kita bisa memahaminya dengan benar dan apa yang berkaitan tentangnya. yang dengannya kita bisa menyampaikannya, bisa mencernanya, bisa mentadabburinya. Demikian juga bisa mendakwakannya. Sehingga dia pun mengambil dari sumbernya. Hadi Ashar yang ke-11, ar-rihlatu fi talabil ilm. Rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan ini sunnah salaf. Qala walaha aslun asil wa qad rahala nabiyullah Musa alaihi salatu wassalam min ajli mas'alatin min nafilatil ilm. Wal ghurbah tusa'iduka 'alal faragi li tahsilil ilmi. Dan dia punya, dan dia memiliki prinsip yang mendasar. Telah melakukan rihlah Nabi Allah Musa. Maitqala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi hutuba. Dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada pemudanya yang menyertainya, saya tidak akan pulang sampai saya mendapati majma'ul bahrain, tempat pertemuannya dua lautan, atau saya akan berjalan berabad-abad. Subhanallah, antusias yang luar biasa dan semangat yang menggebu-gebu dan pengorbanan dari Musa alaihi salatu wassalam demi untuk menemui khair alaihi salatu wassalam, yang ketika itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, walaupun Nabi Musa alaihi salatu wassalam lebih utama daripada Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ini pelajaran bagi kita untuk seseorang tawadhu dan menerima kebenaran, menerima ilmu yang disampaikan walaupun dari orang yang lebih muda ataupun lebih rendah derajatnya dari dia. Dan ini tawadhu Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan bagaimana adab-adab beliau kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam dengan santun dan minta izin, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, bolehkah saya mengikutimu agar kamu mengajariku dari apa yang diajarkan kepadamu berupa petunjuk. Qala innaka lan tastati'a ma'a sabar wa kaifa tasbiru alam tuhit bi khubara. Maka Nabi Khidir pun mengatakan, semuanya kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku, dan bagaimana kamu bisa bersabar dengan sesuatu yang kamu tidak meliputi keilmuan tentangnya. Qala satajiduni insyaallah min sabar. Jadi kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam, engkau akan dapati aku insyaallah sabiran wala asilaka amra, dan tidak akan menentang urusanmu. Ila akhir kisah dalam surat Al-Kahfi. Demikian sebutkan dalam Sahih Bukhari tentang kisah yang panjang antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Demikian Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan satu bulan untuk mengambil satu hadis dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, dari Madinah ke Mesir melakukan perjalanan. Demikian delegasi-delegasi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Abdul Qais dan selainnya, memanfaatkan kesempatan ketika di bulan-bulan selainnya selain bulan Rajab Mudhar, mereka terhalang dengan kaum Mudhar yang akan menyakiti, mengganggu dan menyamun jalanan, sehingga mereka tidak bisa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada bulan Rajab. Maka mereka memanfaatkan kesempatan tersebut, rihlah, dan datang melakukan perjalanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak bisa datang kepadamu kecuali pada bulan ini, maka alimna, ajari kami. Mereka melakukan rihlah dan perjalanan. Demikian Malik bin Huairis dan kaumnya melakukan rihlah dan perjalanan dan sabar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu, kemudian pulang dan mengajari kaumnya dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Pemakanan mu'minun yang firu kafah. Kalau lana para mikul firu kati minhum ta'ifah. Tidak akhir ayat. Tidak sepatutnya kaum mukminin berangkat seluruhnya untuk jihad. Tapi andai kan ada sekelompok dari mereka yang tafaqqu fid din, yaitu wajib kifai, mesti ada yang dalam kumpulan kaum mukminin ada yang menggeluti dan mengkaji dan tafarruq dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada kaumnya ketika mereka kembali, baik itu dengan rihlah ataukah apabila dimudahkan di negeri tersebut. Namun di antara keutamaan atau kelebihan seseorang rihlah adalah dia menjadi seorang asing gurbah. Itu mendukung dia untuk lebih fokus tafarruq dalam menuntut ilmu dibanding dia di tengah-tengah kaumnya, di tengah keluarganya, sedikit-sedikit dipanggil oleh pamannya, dipanggil oleh ibunya, dipanggil oleh bapaknya, dipanggil oleh saudaranya, terlalu banyak kenalannya dan banyak kesibukan-kesibukan di situ. Tapi ketika dia melakukan rihlah, menjadi asing di suatu negeri, dia pun tidak kenal kiri dan kanan. Dan seringnya orang yang dalam keterasingan itu lebih mudah untuk fokus pada perkara dan urusannya dibanding seorang yang masih di kampung halamannya. Nah, dia memiliki keutamaan tersendiri. Wal ghurba tusa'iduka 'alal faragi li tahsilil ilmi. Dan keterasingan akan mendukungmu untuk fokus dalam mengumpulkan ilmu. Dan ini kami rasakan sendiri, dan siapa yang pernah melakukan rihlah merasakan bagaimana kondisi tersebut lebih mendukung seseorang dalam menuntut ilmu dan tafarruq, fokus dan mencurahkan waktunya untuk perkara yang dia rihlah min ajlihi. Dia melakukan rihlah karena untuk perkara tersebut. Sama dengan seseorang ketika dia dalam menggapai sesuatu itu dengan pengorbanan, dengan susah payah, itu akan lebih melekat dalam benaknya dibanding sesuatu yang dia terima dengan yaitu dengan gampang. Nah, ini memiliki nilai tersendiri. Maka perkara rihlah sebagaimana telah lalu penyebutannya, dan demikian para salaf sampai disebutkan di antara mereka ada yang sampai rihlah meninggalkan sanak familinya, kerabat dekat dan keluarganya demi menuntut ilmu sampai 45 tahun. Antaranya Muhammad bin Ishaq, dia berangkat pada umur 20 tahun dan tidak kembali kecuali setelah berumur 65 tahun. Dan dia pun pulang dan memberikan manfaat kepada umat dan bertemu dengan ribuan guru dalam perjalanan rihlahnya dalam menuntut ilmu. Qala al-ibtiadu anit taqlidi, yang ke-12 dari nasihat Imam Al-Wadii rahimatullahi alaih, ibtiadu anit taqlid, menjauh dari taklid. Dan taklid adalah ittiba'u man laisa bihujjah bila hujjah, mengikuti siapa yang bukan hujjah tanpa hujjah. Hujjah adalah Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari para pemimpin, sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Wallahu subhanahu wa ta'ala wala taqfu ma laysa lak bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti al-qafa, tengkuk. Dinamakan tengkuk karena dia yang diikuti dari belakang. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki keilmuan tentangnya. Ini perkara yang penting untuk seseorang senantiasa berlandaskan dengan dalil dan hujjah Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf dalam segala urusannya. Ada seseorang yang taklid, dia akan dalam kebingungan. Syekh pulan mengatakan demikian, alim pulan mengatakan demikian, akhirnya dia pun bingung dan bimbang, ragu, dan tidak punya patokan dan pijakan dalam urusannya. Maka akhirnya dia pun semakin bingung. dan akan semakin banyak yang mesti dihafal. Fulan mengatakan, Syekh Fulan mengatakan, Alim Fulan yang mengatakan. Akhirnya bercabang atasnya ucapan-ucapan dalam kondisi dia tidak memiliki patokan untuk menjadikan pengukurnya adalah kitab wa sunnah ala fahmi salaf, dia pun menjadi kebingungan. Berbeda dengan seseorang yang di atas manhaj asil untuk menjauhi taklid dan mentaati Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, dengan mudah dia mengetahui solusinya demikian. Siapa yang mencocoki kitab wa sunnah ala fahmi salaf, dialah yang benar, pasti dan yakin. Dan siapa yang menyisih kitab wa sunnah, siapapun dia besar atau kecil, dia salah, pasti. Dan dia tidak ragu dan guncang dalam urusannya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, "Laisa li ahadin ayatruka sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqaulin liqauli ahad sami'an liqauli ahad." Tidak boleh bagi seseorang yang telah tetap baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar untuk dia meninggalkannya karena ucapan seorang pun. Beliau juga mengatakan, laqad dhalla man taraka haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat siapa yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan ucapan orang yang datang setelahnya. Maka taklid dan penyakit taklid ini penyakit yang bisa menghalangi penuntut ilmu untuk terus berjalan di atas perjalanannya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan berhasil serta sukses di atas perjalanannya dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit taklid. Dan dia pun dalam kebingungan, bimbang dan ragu, tidak berani mengatakan ini salah, ini benar. Jadi yang mana yang benar? Bingung. Yang mana? Karena dia tidak punya patokan dan landasan. Dan Syekh Mukbilur Rahimahullah Ta'ala, demikian muridnya Syekhuna Yahya Hafizahullah Ta'ala, orang yang paling benci dengan yang namanya taklid. Bahkan beliau mengatakan, wat taklid bid'ah, taklid nafsuhu bid'ah, taklid sendiri itu bid'ah. Qala الثالث البعد، نعم الثالث عشر البعد عن الجدل، menjauhi jadal. Jadal yang diperintahkan untuk dijauhi di sini adalah yang pertama jidal bil batil, berjidal dalam rangka untuk membela kebatilan yang tidak memiliki landasan dari Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Akan datang penyebutan dalil-dalilnya. Dan di sana ada jidal yang makruh, yaitu berjidal dengan orang yang telah tegak atasnya hujjah dan tidak menginginkan kebenaran, hanya pokoknya debat. Nah, hanya membuang-buang waktu. Dan ada di sana jidal yang diperintahkan dan terpuji, yaitu jidal untuk menolong dan membela kebenaran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mendebat. Debat mereka dengan cara yang paling paling bagus. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa akhtharta jidalana fa'tina bima ta'iduna ila akhir ayat. Mereka mengatakan, kaum Nuh mengatakan, wahai Nuh, kamu telah mendebat kami dan kamu banyak mendebat kami, maka silakan datangkan saja yang kamu ancamkan kepada kami dari siksaan dan seterusnya. Asy-Syaib nabi dan rasul juga mendebat. Tapi debat mereka debat yang terpuji dalam rangka untuk menampakkan kebenaran dan menumpas kebatilan. Adapun orang yang mendebat dalam rangka untuk membatilkan kebenaran dan menolong kebatilan, maka ini yang tercela, ini yang terlarang. Demikian mendebat seseorang yang jelas-jelas memang pengikur hawa nafsu, tidak ada harapan. Dia hanya mendebat untuk berusaha membela apa yang dia di atasnya. Tidak ada niatan itikad baik untuk mencari kebenaran. Maka ini ditinggalkan. Datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala, seseorang yang mengajaknya untuk berdebat. Tal ujadilu, mari kita, saya akan debat kamu. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, araita in ghalabtuk, bagaimana kalau saya kalahkan kamu dalam berdebat? Qala tabatuk, nah maka dia menjawab, kalau begitu saya akan ikuti kamu. Qala araita in ghalabtani, bagaimana kalau kamu yang kalahkan saya? Qala tabatani, dia menjawab, kalau begitu kamu ikuti saya. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, idhab ila syakin mislik fa inni ala bayyinatin min amri, pergilah kepada orang yang bingung semisalmu, karena sesungguhnya aku di atas kejelasan dalam urusanku, dalam keagamaanku jelas. Cuma orang-orang yang suka debat kusir, cari yang cari menang-menangan saja, pokoknya apapun yang dikatakan oleh lawan, walaupun sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, pokoknya bagaimana caranya untuk dipatahkan, dengan akal-akalankah, dengan perasaankah, dan tidak kembali kepada aslul asil, yaitu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, tinggalkan orang tersebut. Tinggalkan orang tersebut. Dan ada yang datang hanya punya syubhat dan ada niatan untuk mencari kebenaran, maka dalam kondisi tersebut engkau lihat dia ada tanda-tanda ingin mencari kebenaran, debat dia, patahkan syubhat-syubhatnya, sehingga biidznillah tabaraka wa taala, apabila dia jujur untuk mencari kebenaran, dia akan kembali kepada kebenaran. Nah, ini perincian tentang al-jadal. Maka tidak semua perdebatan itu terlarang dan tercela, akan tetapi dengan perincian yang telah kita sebutkan tadi. Qala faqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal, akhrajahu Tirmidzi wa hasana isnaduhu al-Albani fi takhrij kitab as-sunnah. Beliau Imamul Wadi'i rahmatullahi alaihi mengatakan, telah meriwayatkan Imam Tirmidzi dalam jami'nya, Sunan Tirmidzi, dari Abu Umamah Al-Bahili, Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum itu sesat setelah mendapat petunjuk yang mereka ada di atasnya, melainkan disebabkan mereka suka debat, suka melakukan perdebatan tanpa landasan kebenaran dan tanpa tujuan yang dibenarkan. Semua mau didebat dan landasannya cuma akal dan perasaan, logika dan ro'yu, atau hanya ucapan-ucapan manusia. Maka ini berbahaya. Summa qara'a ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan kepada melainkan hanya untuk mendebat saja. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang sedang berdebat. Memang dijadikan sebagai hobi dan kebiasaan dan kesenangan untuk mendebat tanpa landasan kebenaran dan tanpa tujuan yang dibenarkan dalam syariat. Qala wala tata'assab li ra'yika fi ikhtilafil afham wala fi ikhtilafit tanawwu' hatta la tad'u an-nasa ila taqlidika wa anta tash'uru aw la tash'ur. Dan janganlah kamu fanatik terhadap pendapatmu dalam perkara ikhtilafil afham. Padahal ikhtilaf afham, sama-sama punya dalil dan punya salaf dalam perselisihan tersebut yang tarik menarik. Itu khilaf ijtihadi. Adapun khilaf yang tidak punya landasan, tidak dari dalil, bahkan ada dalil-dalil yang gamblang menunjukkan batilnya ucapan atau pendapat tersebut, tapi kan tidak ada salafnya, maka ketika itu bukan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang teranggap. Bukan tidak mentang-mentang pokoknya ada syekh yang berkata, apalagi dari syekh mu'asirin telah berkata, kemudian dikatakan pasti itu perkara khilafiyah ijtihadiyah, tidak. Akan tetapi dilihat dari landasan dan sumbernya, dan adakah dari salaf yang berbicara tentangnya dan berselisih dalam perkara tersebut. Adapun tidak, maka perkara itu hanyalah zalla. Apabila ada dari ulama yang yang terjerumus dalam perkara tersebut dikatakan zallah, tergelincir, sama seperti perkara gambar bernyawa. Zallah, tergelincir, Syekh Al-Utsaimin dan siapa yang terlihat dalam pendapat tersebut dikatakan zallah, tergelincir, dan ini bukan masalah ijtihadiyah. Dan siapa yang mengikuti mereka kemudian ditegakkan atasnya hujjah dan bayyinah, kemudian dia tetap lebih memilih pendapat yang bertentangan dengan dalil yang sharih dan gamblang, jelas dan terang, maka dihukumi sesuai dengan caranya. Ini jelas. Tidak pula wala fi ikhtilafi tanawwu', yang jelas banget. Sama-sama ada dalilnya tanawwu', maksudnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lail 11 rakaat, kadang 13 rakaat, kadang 9 rakaat satu kaligus, 8 kemudian 1 rakaat sambil duduk misalnya, 8 pada tasyahud yang pertama, kemudian yang ke-9 tasyahud yang kedua, kemudian salat 2 rakaat duduk. Yang tanawwu', yang ada dalilnya, masing-masing punya dalil, yaitu tahu tanawu, kadang ini kadang itu, seperti doa istiftah misalnya datang dengan riwayat ini, seperti hadis Abi Hurairah Allahumma baid baini wa baina khotoyaya, kemudian datang dalam hadis yang lain dengan lafaz yang ini, silakan masing-masing siapa yang ini yang lebih bagus, yaitu tanawu, kadang-kadang dia menggunakan ini mengamalkan hadis yang ini, kadang-kadang mengamalkan hadis yang itu, ini khilaf tanawu. Hingga jangan kamu mengajak manusia untuk bertaklid kepadamu sementara kamu sadar atau tidak sadar. Nah, ada pun khilaf tawaf yang jelas perkaranya, maka wajib bagi manusia, dan kita wajibkan untuk mengikuti hak, dalil, dan hujjah. Kapan dia berpaling dari hal tersebut, maka dialah yang menyelisih manhaj salaf dan menyelisih jalan ahli sunnah, yang menjadikan prioritas utama mereka adalah dalil Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf, kemudian dia berpaling. Pertimbangkan ada Syekh Fulan perpatuan, nah, mungkin Syekh Fulan tidak tahu tentang perkara tersebut, ini berarti dia bukan pengikut dalil tapi pengikut Syekh Fulan, dan ini ta'assub jahili fanatik yang menunjukkan dia bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Al-akhir di sini yang ke-14, at-tathabbut fil fatwa. Tathabbut yaitu betul-betul yaitu dia betul-betul mempelajari perkara tersebut sebelum dia mengeluarkan fatwa tentang perkara tersebut, tidak bergampang-gampang dan tidak pula tergesa-gesa dan terburu-buru dalam mengeluarkan fatwa, terutama pada perkara yang belum dia menguasai perkara tersebut. Nah, terkadang seorang perkara yang jelas, terang, bukan berarti setiap fatwa mesti tunggu dulu 3, 2, 4 hari, 5 hari baru saya berfatwa, walaupun padahal sudah berulang misalnya. Nah, ini dia telah kaji, dia telah lihat dan mempelajari dalil-dalilnya dari dua belah pihak, misalnya apabila ada perselisihan antar salaf, antar ulama dalam perkara tersebut dalam waktu yang lama, yang lalu dan telah berlalu dan berulang, kemudian dia pun dengan segera menjawab. Yang jelas. Akan tetapi di sini perkara yang baru bagi dia, maka dia hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergampang-gampangan, kecuali dia telah meyakini dan mempelajari serta melihat perkara tersebut, dan dia pun berbicara dengan apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramun litaftaru ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhib la yuflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kalian mengatakan dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian dengan lisan-lisan kalian kedustaan, dengan kedustaan bahwasanya ini halal dan ini haram, sehingga kalian mengadakan kedustaan atas nama Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah itu tidaklah beruntung. Demikian mengumpulkan dalam perkara usul yang dengannya dia bersumber dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf dan dari usul fikih dan seterusnya, sehingga dia pun berbicara hadza wala takfi hadhil ajalah linasihati talib ilm. Ini dan tidaklah cukup suatu yang ajalah yang disebutkan secara ringkas dengan ketergesa-gesaan yang maksudnya dalam waktu yang singkat untuk menasihati penuntut ilmu. Fa'ansahuhu birruju'i ila jami'i bayanil ilmi wa fadlih libni Abdul Bar. Maka aku nasihati dia untuk merujuk kepada jami'i bayanil ilmi wa fadlih karya Ibn Abdul Bar. Nah, ini secara meluas. Adapun apa yang disebutkan oleh Syekh Mughbil rahmatullahi alaih, beliau telah mengumpulkan sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak. Walaupun siapa yang ingin meluas bisa kembali dan merujuk kepada apa yang beliau sebutkan dari kitab-kitab. Dan beliau telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi penuntut ilmu, di mana apabila dia betul-betul berpegang dengan apa yang beliau sebutkan, biidznillah tabaraka wa taala dia akan mendapatkan kebaikan dan kesuksesan dan keberhasilan dalam perjalanan yang menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa taala. Beliau telah menyebutkan poin-poin yang paling penting, poin-poin yang penting dan terpenting. Bersamaan dia apabila ingin berpanjang lebar dan meluas dalam perkara ini, silakan merujuk kepada kitab-kitab yang beliau sebutkan sini, antaranya Jami Bayanil Ilmi wa Fadlih wa Kitabul Ilm li Abi Khaisama Zuhair bin Harb. Demikian Kitabul Ilm karya Abu Khaisama Zuhair bin Harb wa Kitabul Ilm min Sahih Bukhari, Kitab Al-Ilm dari Sahih Bukhari, wa min Sahih Muslim, demikian dari Sahih Muslim, wa ghairiha min dawawinil Islam waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Dan selainnya dari karya-karya tulis Islam, buku-buku Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruhnya terhadap apa yang ia cintai dan ridai. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Imam Al-Wadi rahmatullahi alaihi akan apa yang beliau persembahkan untuk agama Islam dan muslimin, dan nasihat-nasihat yang berharga dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini termasuk dari timbangan kebaikan beliau di hari kiamat kelak, dan menjadikan beliau termasuk dari penghuni surga Allah yang tertinggi di Firdaus. Inna waliyadzalika wal qadiru alaihi wa jazakumullahu khairan. Insyaallah cukup sampai sini, dan sudah masuk waktu Isya. Dan insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari soal jawab. Insyaallah setelah Isya para hadirin, Tuhan yang mulia, kita sudah ada di dalam kelas 10.